Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadis Ats-Tsalits Asyar wal Mi'atan. Hadis yang ke-213. An Abi Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat yang mulia Abu Humaid As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadaihi hatwa mankibaihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau bertakbir, beliau menjadikan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Dan jika beliau rukuk, beliau menggenggamkan tangannya ke kedua lututnya. Summa hasara dhahrahu. Kemudian meluruskan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Dan jika beliau bangkit dari rukuk, beliau mengangkat kepalanya dan berdiri lurus sampai setiap tulang sendian kembali ke tempatnya semula. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidihima. Dan jika beliau sujud, beliau meletakkan kedua tangannya tidak merebahkan dan tidak menggenggamkan tangannya. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblah. Dan beliau menghadapkan ujung-ujung jari jemari kedua kakinya ke arah kiblat. Wa idza jalasa fir'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasabal yumna. Dan jika beliau duduk di setiap dua rakaat, beliau duduk di atas kakinya yang kiri dan beliau menegakkan kakinya yang kanan. Wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan jika beliau duduk pada rakaat yang terakhir, qaddama rijlahul yusra, beliau mendahulukan atau memajukan kakinya yang kiri. Wa nasabal ukhra, dan menegakkan kakinya yang lain, yang kanan. Wa qa'ada ala maq'adatihi, dan beliau duduk di atas maq'adi, pinggulnya. Akhrajahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Naam. Abu Humaid As-Sa'idi wa Ibnu Abdurrahman Ibnu Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji mansubun ila Sa'idatan wa huwa Abul Khazraj Al-Madani. Ghalaba alaihi kunyatuhu mata fi akhiri wilayati Muawiyah. Mata fi akhiri wilayati Muawiyah. Abu Humaid As-Sa'idi adalah Ibnu Abdurrahman Ibnu Sa'ad Al-Ansari Al-Khazraji. Dinisbahkan kepada daerah yang bernama Sa'idah. Beliau adalah Abul Khazraj Al-Madani. Kunyahnya lebih terkenal. Beliau meninggal dunia di akhir kekuasaan Muawiyah. Di akhir pemerintahan Muawiyah. Mangkibaihi Al-Mangkib Bifathil Mim Wakasril Fa Wakasril Kaf Bifathil Mim Wakasril Kaf Wa Mujtama'u Ra'sil Abudi Wal Katifi. Di Al-Mangkibaihi itu dari lafad mangkib. Mimnya di fathah. Kafnya di kasrah. Nah. Ini artinya adalah pundak. Hasara dhahrahu. Qala al-Khattabi sanna dhahrahu fi istiwa'in min ghairi takwisin. Sanna dhahrahu fi istiwa'in min ghairi takwisin. Makna hasara dhahrahu ialah berusaha untuk meluruskan punggungnya dan tidak bengkok. Faqarin jam'u faqirah Faqarin jam'u faqiratin. Wahia idhamun, idhamu faqaratid dhahri al-mustaqimah min idhami salbi. Faqar itu bentuk jamak dari faqira. Ialah tulang-tulang yang menegakkan punggung agar bisa tegak dan lurus, termasuk dari bagian tulang sulbi, tulang rusuk. Nah, maq'adatihi, maq'adatihi al-maq'adah yassafilatu minasyahsi. Maq'adatihi al-maq'adah ialah as-safilah minasyahsi. Ini bagian belakang seseorang, ya. Nah, ini bokongnya ini. Bingkul, ya. Nah. Nah, fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula wujubu takbiratul ihram fi awwalis shalah, biqauli Allahu Akbar. Wahya min arkanis sholati. Diwajib melakukan takbiratul ihram di awal sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Dan takbiratul ihram ini termasuk rukun sholat. Nah, nah, tidak boleh mengucapkan selain apa ini? Allahu Akbar. Terjemahannya dengan berbagai macam bahasa, enggak boleh. Harus Allahu Akbar. Enggak boleh juga diganti dengan lafaz lain. Misalkan Allahu A'zam, enggak boleh. Karena bersifat tauqifiyah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Al-faedatu atsaniyah. Istihbabu raf'il yadaini had wal mankibaini ma'a takbiratul ihram. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak bersamaan dengan takbiratul ihram. Jadi mengangkat kedua tangan sejajar dengan apa ini? Pundak ketika takbiratul ihram itu hukumnya sunnah. Kalau takbiratul ihramnya dengan mengucapkan Allahu Akbar, itu apa? Rukun sholat. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak, itu adalah sunnah. Nah, wahuwa sunnatun indal a'imatil arba'ah, dan hukumnya sunnah menurut imam empat. Al-fa'idatu as-sadisah. Naam. Al-fa'idatu as-sadisah. Ar-ruku'u fi kulli ra'atin. Min arkanis sholat. Jadi rukuk di setiap rakaat. Rukuk fi kulli rakaatin, termasuk rukun sholat. Jadi rukuknya itu apa? Termasuk rukun sholat. Al-fa'idatu ar-rabi'ah. Faedah yang keempat, istihbab wad'il yadaini ala rukbataini fi ruku. Istihbabu wad'il yadaini ala rukbataini fi ruku' wa tafriji asabihi. Disunahkan meletakkan kedua tangan di atas kedua lutut ketika rukuk dan merenggangkan jari-jemarinya. Jadi jari jemarinya direnggangkan, tidak gini ya, tapi direnggangkan, kemudian diletakkan di atas apa ini? Lutut. Ini ketika rukuk. Itu sunnah. Al-faidatu al-khamisah. Faidah yang kelima, istihbabu hasru al-dhuhri asna ar-ruku'i. Liyastawiyah ma'ar-ruksihi. Fala yarfa'uhu wala yakhfaduhu. Disunahkan untuk meluruskan punggung ketika rukuk agar lurus dengan kepalanya. Kepalanya tidak boleh diangkat, juga tidak boleh direndahkan. Ketika rukuk, punggungnya ini lurus dengan apa ini? Kepalanya. Nah, jadi supaya lurus dengan kepala ya, tidak mengangkatnya, tidak pula menurunkannya, ya, lurus ya, enggak gini, enggak gini. Nah, lurus. Ini sunnah. Al-faidatu as-sadisah. Arafu minar ruku'i walitidalu minhu qa'iman. min arkanis sholati. Jadi mengangkat kepala dari rukuk dan iktidal, mengangkat punggung dari rukuk dan iktidal ketika berdiri, termasuk rukun sholat. Jadi iktidal, kebangkit dari rukuk, iktidal itu termasuk apa ini? Rukun sholat. Nah, ketika iktidal hendaknya benar-benar apa ini? Tegak berdiri, sehingga semua tulang-tulang yang membentuk punggung kembali seperti semula setelah sebelumnya apa ini? Bengkok, ya. Nah, ditekuk ketika rukuk, ketika iktidal agar kembali seperti semula. Al-faidatu as-sabi'ah. As-sujud min arkanis sholat. Sujud termasuk rukun sholat. Al-fa'idatu as-saminah, fa'idah yang ke-8. Yustahabu as-sujudu biwad'il kaffain alal ardi ghaira muftarishin lidira'aihi muwajjihan asabi'a yadaihi ilal qiblah. Ghaira qabidin lahuma. Wa wad'u al-qadamain. Wa wad'u al-qadamain al-ardi. Mustaqbilan. Fi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Disunahkan ketika sujud meletakkan kedua telapak tangannya di permukaan tanah, ya. Tidak merebahkan kedua lengannya. Nah, ya, tidak boleh merebahkan kedua lengannya. Dengan malas direbahkan gini, nempel tetap, enggak boleh. Jadi harus diangkat, ya, kedua lengannya itu. Dan menghadapkan jari jemari kedua tangannya ke arah kiblat dan tidak menggenggamnya. Enggak boleh gini. Ya. Tapi ya harus apa ini? Menghadap kiblat. Nah, tidak menggenggamkannya. Kemudian meletakkan kedua kaki di atas permukaan tanah dan menghadapkan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Kakinya juga begitu, ya. Dihadapkan ke arah kiblat. Ujung-ujung jarinya. Taib. Al-faidatu at-tasiyah. Faidah yang ke-9. Al-julus litasyahudil akhir min arkanis sholat. Duduk tasyahud akhir itu termasuk rukun apa ini? sholat. Wal julus litasyahudil awal min wajibatis sholat. Jadi kalau duduk untuk tasyahud akhir, itu termasuk apa ini? Rukun sholat. Tapi kalau duduk tasyahud awal, termasuk wajibatus sholat. Bedanya apa? Rukun sholat sama wajibatus sholat. Bedanya kalau lupa mengerjakannya. Jika yang ditinggalkan itu rukun sholat, harus diganti dengan satu rakaat baru. Tapi kalau wajibatus sholat ditinggalkan karena lupa, maka diganti dengan apa ini? Sujud sahwi. Nah, tanpa menambah rakaat baru. Dan kalian lupa, enggak duduk tasyahud awal, maka tidak usah menambah satu rakaat baru, tapi cukup diganti dengan apa ini? Sujud sahwi. Tapi kalau lupa enggak melakukan tasyahud awal akhir, ya, duduk tasyahud akhir, maka menambah dengan apa ini? Rakaat baru dan sujud sahwi. Nah, perbedaannya berarti itu diganti sujud sahwi, ini diganti apa ini? Dengan rokaat yang baru. Nah, kalau sujud sahwinya sama, ya. Nah, kalau lupa. Al-faidatu al-asirah. Istahabbu al-iftirash fil julus litasyahud al-awwal. Wattawarruq fil julus litasyahud al-akhir. Jadi kalau tasyahud awal disunahkan duduknya itu iftirash, yakni menduduki kakinya yang kanan, yang kiri, dan menegakkan kakinya yang kanan dengan menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat, jari jemari kaki ke arah kiblat. Ya. Kalau duduk tasyahud akhir, sunahnya ialah tawarruq, yakni memajukan kaki yang kiri, kemudian menegakkan kaki yang kanan, dan menduduki apa ini? Pinggulnya. Nah, duduk di atas pinggulnya. Jadi sunahnya demikian. Duduk tasyahud awal itu iftirash, duduk tasyahud akhir ialah tawarruq. Wa idza jalasa fir'ataini jalasa ala rijlil yusra wa nasaba al-yumna, wa idza jalasa fir'atul akhirah qaddama rijlahu al-yusra wa nasaba al-ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Akhrajahu al-Bukhari. Nah, wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.